Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, thumma amma ba'd. Sebelum kita memulai kajian, yang kedua, agar menjaga jarak, tidak saling berdekatan satu dengan yang lain, tentunya memakai masker dan menjaga jarak ini aturan yang telah baku, protokol kesehatan di seluruh dunia. Demikian mencuci tangan atau menggantikan dengan yang bisa menggantikannya dari hand sanitizer. Demikian pula kalau kita lihat dari pandangan hukum syariat, melaksanakan apa yang ma'ruf itu wajib bagi kita semua apabila itu adalah kaitannya dengan himbauan dan aturan protokol kesehatan di masa pandemi ini oleh pemerintah. Dan kita harus meyakini ini sebagai suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan mematuhi pemerintah. Bukan sebagai sekedar bentuk anjuran, tetapi mendengarkan mereka dalam perkara yang ma'ruf adalah ibadah kepada Allah dalam mengikuti perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian kita jangan lalai untuk selalu mengikuti arahan dan himbauan yang baik yang mengarahkan kita kepada kebaikan dunia kita. Demikian pula kita ketahui bahwa apa yang datang dari pandemi ini adalah takdir dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan pandemi ini berlangsung, bahkan naiknya penderita COVID dengan terinfeksinya atau tervirusinya virus COVID pada manusia tidak sedikit. di hari-hari ini. Kita tidak takut dengan COVID. Kita hanya takut kepada Allah. Tetapi Allah pula yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri. Allah pula yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga kesehatan kita. Sehingga itu, kita hanya berjalan sesuai dengan apa yang dibimbing oleh agama dan telah kita dengarkan. Agama yang datang dari sisi Allah ini menghimbau kita untuk mematuhi pemerintah penguasa, dan pemerintah ataupun penguasa di negeri kita ini telah memberikan himbauan bahkan perintah kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memakai masker selama pandemi belum dikatakan hilang, menjaga jarak, dan selalu membersihkan tangannya, mencuci tangan atau dengan alat media yang menggantikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan langsung masuk ke dalam kajian kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, ilmu nafi' dan barokahnya kepada kita semua. Karena dialah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kelapangan kepada kita di hari ini, kita bisa melanjutkan kembali kajian ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah ini, amal yang ikhlas di sisinya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Qala al-imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, dalam kitabul Janaiz. Wa'ani ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wa'ani ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Oh, kita sudah baca hadis ini. Wa an Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabi ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alayha wastaha, muttafaqun 'alayhi. Dari Samurah ibnu Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku sholat di belakang Nabi, sholat jenazah terhadap wanita perempuan atau jenazah wanita, jenazah perempuan yang dia meninggal wafat dalam keadaan melahirkan, dalam keadaan melahirkan anaknya. Maka Nabi pun mengimami manusia berdiri di tengah tubuhnya, berdiri di depan, di tengah antara kepala dan kakinya. Hadis ini pertama menunjukkan tentunya disyariatkannya sholat jenazah. Dan sholat jenazah terhadap jenazah kaum muslimin, laki-laki ataupun perempuannya, besar ataupun kecilnya, adapun orang kafir tidak disolatkan. Ketika menyolatkan jenazah laki-laki, beliau berdiri di sisi atau di depan jenazah, di sisi kepala dan pundaknya. Namun di sini karena jenazah ini adalah perempuan, beliau berdiri di tengah-tengahnya, antara kepala dengan kakinya, di tengah tubuhnya, yaitu tentunya perutnya. Berdiri di hadapan jenazah, berdiri di sisi perut, dan itu adalah tengah tubuhnya si mayit. Tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman dengan ketetapan Allah dan bimbingan nabinya, dia sekedar menerima. Dia tidak bertanya kenapa dan mengapa. Kenapa kok laki-laki di sini? Kenapa kok perempuan di sini? Dia menerima. Apa yang dilakukan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia sekedar mengikutinya. Cuman para ulama mengatakan kalau seandainya pun seorang berdiri di depan jenazah laki ataupun perempuan, kemudian dia menyolatkannya tanpa dia berdiri, kalau laki-laki di sisi pundak atau bahu dengan kepalanya dan perempuan di sisi perutnya, dia berhadapan dengan jenazah tentunya sebagai seorang yang menyolatkan jenazah. Hal ini tidaklah tentunya merusak sholatnya dan tidaklah membatalkan sholatnya, tetapi dia tidak menepati sunnah. Dia tidak mendapatkan keutamaan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para anak-anakku, para penuntut ilmu, untuk perhatian. jangan ada yang ngobrol ataupun mengganggu konsentrasi temannya. Jadi kalau seandainya seorang berdiri dengan tidak melihat bagaimana Rasulullah berdiri, tetap sah saja sholatnya. Hanya saja dia tidak mendapatkan keutamaan sunnah. Kemudian dalam riwayat menunjukkan wanita yang melahirkan dan wafat dalam keadaan dia nifas, dia melahirkan anaknya, kemudian wafat, tergolong sebagai seorang syuhada dari para syuhada yang dikatakan mati syahid. Hanya saja penyelenggaraan jenazahnya tidak seperti syuhada yang mati di medan peperangan. Karena yang mati di medan peperangan sebagai syuhada tidak disolatkan. Karena dia telah mendapatkan keutamaan. Sebagai seorang syahid, demikian dibedakannya di sini dengan para syuhada yang tidak wafat di medan perang, melainkan dikatakan syuhada, tetapi kesyahidannya dari sisi yang lain. Wanita ini dari seorang syuhada, syahid atau syahidah, maka dia disolatkan dan diselenggarakan sebagaimana jenazah keumumannya kaum muslimin. Kemudian apabila mayat wanita yang disolatkan berkumpul dengan mayat jenazah laki-laki yang menyolatkan jenazah satu persatu, itulah hukum asalnya. Disolatkan jenazah satu persatu, itulah hukum asalnya. Tapi kemudian dalam satu kejadian dikumpulkan jenazah untuk disolatkan, maka yang dikedepankan adalah jenazah laki-laki di sisi di hadapan imam, dan kemudian jenazah perempuan atau wanita di arah kiblat setelah laki-laki. Sehingga yang dikedepankan adalah jenazah laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibni bayda fil masjid, rawahu Muslim. Dari Aisha radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, ummuna ummul mu'minin, wallahi, demi Allah, laqad shalla Rasulullah, Rasulullah telah salat, menyolatkan terhadap dua anak bayda, yaitu Sahal dan Suhail, di masjid. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh al-imamu Muslim. Kalau tadi hadisnya muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan kepada kita atau memberi keterangan kepada kita sebagaimana telah kita dengarkan tadi, disyariatkannya menyolatkan apa? Jenazah. Tetapi di sini menyolatkan jenazah itu ditegakkan di masjid. Hadis ini dikatakan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab pengingkaran orang-orang yang mengingkari perbuatan para istri Rasulullah menyolatkan sahabat yang mulia maka beliau Aisyah pun menjawab dengan apa yang beliau katakan, sungguh demi Allah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan dua anak bayda, Sahal dan Suhail, di masjid. Sehingga di sini ada sisi penetapan sholat jenazah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sholat jenazah di masjid, tentunya dengan apa yang dikatakan oleh ibu kita ini, Aisyah, menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menghikayatkan atau mengkhabarkan apa yang beliau lihat dari Rasulullah, tentunya menunjukkan disyariatkannya di masjid. Hanya saja para ulama mengatakan yang utama bahkan ditegakkan di luar masjid, yaitu di musalla, yaitu di tanah lapang. Dan itulah yang banyak didapatkan keadaan Rasulullah menyolatkan kaum muslimin dahulu. Cuman apabila ditegakkan di masjid, maka suatu hal yang diperbolehkan, karena telah memperbolehkannya dan bahkan menegakkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga Abu Bakar As-Siddiq disolatkan di masjid oleh Umar. Jenazah beliau disolatkan oleh Umar di masjid. Demikian jenazah Umar juga di masjid disolatkan. Tentunya ini menunjukkan pembolehannya. Namun menyolatkan di luar masjid bahkan perkara yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi sebagian pandangan manusia, karena jauh dari keterangan agama, mereka bahkan melihat disolatkan di luar masjid suatu yang ganjil. Mereka bahkan menganggap afdol dan utama di dalam masjid. Tetapi sebagaimana yang telah kita dengarkan, tentunya yang di luar masjid itu lebih banyak dilakukan oleh Rasulullah dan boleh hukumnya di dalam masjid. Musalla yang dimaksud adalah musalla tempat penyolatan jenazah, atau musalla al-Id, tempat ditegakkan ibadah solat di situ. Solat Id, solat jenazah, demikian solat apa? Istisqa, meminta hujan. Wallahu a'lam bissawab. Yaitu tanah lapang. Qala rahimahullah, wa ana Abdurrahman, ibni Abi Layla qal, kana Zaid ibn Arqam yukabbir ala janaizina arba'an, wa innahu kabbara ala janazatin khamsan, fasa'altuhu faqal kana Rasulullah yukabbiruha, rawahu Muslim wal arba'ah. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu annahu kabbara an Sahl ibn Hunayf sittan wa qala innahu badri. Rawahu Sa'id ibn Mansur wa asluhu fil Bukhari. Atau sebelumnya ada sebagian ulama mereka bahkan membenci ditegakkan sholat di masjid kalau mengotori masjid. Tentunya karena keadaan si mayit bisa saja melepaskan atau terlepas dari tubuhnya apa yang mungkin bisa mengotori masjid. Sehingga dipastikan jenazah yang akan dimasukkan ke dalam masjid untuk disolatkan telah aman sehingga tidak mengotori masjid. Namun kalau diketahui tidak aman, maka saat itu bahkan dihimbau ditegakkan sholat di luar masjid. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala atau yang lainnya dari para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kalau dikhawatirkan mengotorkan masjid, lebih utama di luar. Tetapi kalau dianggap aman, dari apa yang mungkin terlepas dari si mayit atau jatuh dari badan si mayit, maka tentunya sebagaimana tadi hukum sholat di masjid dibolehkan, maka dibolehkan sholat di dalam masjid atau menyolatkan sholat jenazah di dalam masjid. Kita lanjutkan keterangan kita tentang hadis tadi bahwa Abdurrahman ibnu Abi Layla beliau mengatakan Zaid ibnu Arqam radhiyallahu taala anhu beliau bertakbir salat jenazah 4 takbir. Beliau bertakbir salat jenazah 4 takbir. Dan bahwasanya beliau juga bertakbir 5 takbir. Maka aku tanya kepada beliau, apakah Rasulullah melakukan takbir yang demikian? Maka beliau pun mengatakan, adalah Rasulullah bertakbir demikian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sunan yang empat. Dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau bertakbir salat jenazah terhadap jenazah Sahal ibn Hunayf 6 takbir. Dan beliau berkata, yaitu Ali, Sahal ibn Hunayf ini adalah seorang badri, yaitu seorang sahabat yang ikut perang Badar. Dan didapatkan pula jumlah takbir yang lain, yaitu 7 takbir. Sehingga sholat jenazah dari riwayat-riwayat yang ada, sesuai dengan keterangan yang kita dapatkan di sini, pertama yaitu dengan 4 takbir, kedua 5 takbir, berikutnya dengan 6 takbir, dan kemudian dengan 7 takbir. Para ulama mereka menyebutkan takbir-takbir tadi dalam kitab-kitab riwayat. Namun Allahu a'lam bissawab, yang banyak didapatkan dari mereka menetapkan 4 takbir, menetapkan 4 takbir. Ada yang bahkan mengatakan dengan adanya ijma dengan 4 takbir. Sementara yang lainnya para ulama memandang bolehnya dengan selain dari 4 takbir, sesuai dengan riwayat yang datang, selama riwayat tersebut sahih, riwayat tersebut benar dari Nabi atau pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun amalan kaum muslimin secara umum dari dulu dan sekarang itu mereka menegakkan 4 takbir. Sehingga 4 takbir inilah yang berjalan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau seandainya dengan melakukan takbir tambahan sesuai dengan riwayat yang lain, itu bahkan mendatangkan pembicaraan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, maka tentunya sepantasnya diurungkan karena tidaklah diinginkan sebuah penegakan ibadah mendatangkan fitnah di tengah-tengah manusia. Terlebih lagi di saat mereka belum mendapatkan keterangan, ilmu, bimbingan ilmu yang benar. Karenanya, dengan menegakkan 4 takbir itulah yang ma'ruf dan menjauhkan daripada pembicaraan. Namun seandainya apabila di tengah-tengah masyarakat itu faham dan juga mereka berpandangan bolehnya tanwi', bolehnya beragam penegakan takbir ini, maka tentunya sesuai dengan apa yang dia pandang, la haraj, tidak ada keberatan. Tetapi kalau tidak demikian, maka yang mesti baginya berjalan dengan apa yang dituntun oleh syariat dan tidak mendatangkan pembicaraan, yaitu dengan berjalan dengan apa yang diamalkan kebanyakan kaum muslimin dan telah memenuhi sunnah, telah memenuhi bimbingan sunnah, yaitu 4 takbir. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang diterangkan oleh para ulama. Adapun 4 takbir apa saja yang akan dilakukan dan dibaca setelahnya, tentunya akan kita lewati riwayat berikutnya. Namun 4 takbir ini yaitu takbir yang pertama, takbiratul ihram. Yaitu dia mengangkat tangannya Jadi pertama dia mengangkat tangannya. Kemudian takbir yang berikutnya, takbir perpindahan dari takbir yang pertama dan kedua dan ketiga. Para ulama berselisih pandang tentang pengangkatan tangan. Jumhur ahlul ilmi mereka melihat amalan solat jenazah sebagaimana amalan solat pada umumnya, yaitu didapati Rasulullah di setiap takbirnya mengangkat tangannya. Kemudian di sisi ulama yang lain, mengangkat tangan adalah perkara yang tidak datang keterangannya secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perpindahan antara takbir satu dengan takbir yang lainnya. Sehingga pengangkatan tangan itu hanya takbir yang pertama. Tentunya dengan tidak adanya keterangan, maka kita tidak melakukannya, kata mereka. Wallahu a'lam, melihat sisi kekuatan argumen dari para ulama tersebut, kita akan mendapatkan kuatnya yang mengatakan tidak mengangkat tangan karena setiap amalan sholat pasti dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara rinci pasti akan dicontohkan oleh beliau. Sehingga ketika tidak ada contohnya, berarti berpegang dengan asalnya, tidak mengangkat tangan. Demikian secara argumen bahwa yang mengatakan tidak mengangkat tangan antara perpindahan takbir satu dengan takbir yang lain, ini kuat. Namun mengangkat tangan di setiap takbir juga mengena secara khusus apabila ma'ruf di sisi kaum muslimin mereka setiap takbir mengangkat tangan. Karena itu, kita kembali kepada keterangan sebelumnya, kalau seandainya dengan tidak mengangkat tangan tidak mendatangkan pembicaraan, atau mereka dapat menerima, maka itu yang kita amalkan dengan apa yang kita pandang kuat dari pendapat argumen mereka para ulama yang mengatakan tidak mengangkat tangan setelah takbir yang pertama. Tentunya perpindahan antara takbir yang pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat. Tapi kalau ini bahkan mendatangkan fitnah secara khusus ketika kita diposisikan sebagai imam, kalau bukan imam mungkin tidak menjadi perhatian karena makmum tidak diperhatikan oleh mereka yang sholat di belakang imam. Imamlah yang menjadi perhatian. Sehingga kalau bisa mengkhawatirkan munculnya fitnah dengan pertimbangan. Maka dengan mengangkat tangan, wallahu a'lam bissawab, karena telah ada pandangan dari para ulama, bahkan itu adalah jumhur, seorang bisa menegakkannya karena mengkhawatirkan terjadinya pembicaraan dan fitnah di tengah-tengah manusia. Illa terkecuali mereka orang yang telah mengenal sunnah tersebut, mengenal amalan tersebut, sehingga ketika kita melakukannya, menegakkannya, mereka bahkan melihat ini adalah amalan yang ma'ruf, amalan yang sunnah. Tapi di saat tidak demikian, mereka bahkan melihat ini adalah suatu yang diada-ada dan menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Maka sebagaimana menolak kemudharatan itu lebih diutamakan, dan apa yang dia lakukan bukanlah pekerjaan bid'ah, tetapi pekerjaan atau amalan yang masih dairahnya khilaf baina ahlul ilm. Wallahu a'lam bissawab. Dia mengangkat tangannya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian empat takbir tersebut. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tentunya nantinya disertai dengan amalan di antara takbir satu dengan takbir yang lainnya. Qala rahimahullahu taala, wa an Jabir qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir ala janazatina au ja'a janaizina arba'an yaqra'u bi fatihatil kitab fi takbiratil ula, rawahu Syafi'i bi isnadin dha'if. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir solat jenazah 4 takbir dan beliau membaca surah Al-Fatihah di takbir yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Asqalani di sini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya sanadnya lemah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dengan 4 takbir telah kita dengarkan, tersisa bagi kita dalam riwayat ini membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Di sini sanadnya lemah dengan riwayat Imam Syafi'i dalam musnadnya. Namun hadis yang lain, wa an Talha ibni Abdullah ibni Auf qala sallaitu khalfa ibni Abbas ala janazatin faqara bi Fatihatil Kitab faqala li ta'lamu annaha sunnah, rawahu al-Bukhari. Aku salat, kata Talha ibnu Abdullah ibni Auf, di belakang Abdullah ibnu Abbas salat jenazah. Ternyata beliau membaca surah Al-Fatihah dengan jahran. Setelah itu beliau mengatakan kepada manusia, agar kalian ketahui, setelah takbir pertama surah Al-Fatihah itu dibaca adalah sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Yang pertama, disyariatkannya membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Cuma ulama berselisih pandang apakah syariatnya di sini wajib atau sunnah. Maka didapatkan ulama berselisih pandang. Namun dari sisi kekuatan hujjah dan argumen disertai pernyataan Abdullah ibn Abbas, ini adalah sunnah, artinya bacaan surah Al-Fatihah itu adalah wajib. Yang dimaksudkan Abdullah ibn Abbas ini adalah sunnah, bukan sunnah hukumnya di bawah wajib, tetapi ini adalah sunnah, ini adalah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu perkataan mereka, ini sunnah. Dulu salaf mengatakan ini sunnah, amalan ini adalah amalan yang dijalankan oleh Rasulullah. Bukan perkataan ini sunnah, hukumnya sunnah di bawah daripada hukum wajib. Tidak demikian. Jadi pendapat yang benar di sisi para ulama, pendapat yang benar dalam bacaan Al-Fatihah ini, bacaannya wajib. Menyelisih yang mengatakan sunnah, karena di sana telah ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Kemudian membaca Al-Fatihah ini disunnahkan, disyariatkan pula sebelumnya membaca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau yang sejenisnya dari bacaan isti'adzah. Setelah itu membaca basmalah. Adapun membaca doa istiftah, maka tidak ada keterangan pensyariatannya. Para ulama mengatakan karena waktu yang ada tidak cukup. Dengan penegakan sholat jenazah yang demikian, tentunya dikerjakan dengan cepat, tidak seperti sholat biasa. Sehingga membaca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi dan seterusnya, atau yang sejenis itu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, dan sampai waladdallin amin. Kemudian membaca surah Al-Fatihah itu dengan sir. Adapun Abdullah ibn Abbas membaca dengan jahr, tujuannya untuk pengajaran. Karenanya beliau mengatakan lita'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu yang saya baca Al-Fatihah ini setelah takbir yang pertama itu sunnah. Bahwa bacaan Al-Fatihah itulah yang dikatakan dan diucapkan oleh Rasulullah ba'da takbiratu al-ula ini. Ba'da takbiratil al-ula ini. Naam. Inilah yang ada. Sebagian ulama memandang dengan bacaan setelah Al-Fatihah surah yang lain. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan dengan dengan tegas masalah ini, sehingga para ulama mengatakan mencukupkan dengan, sehingga sebagian para ulama mengatakan mencukupkan dengan membaca surah apa? Al-Fatihah saja. Wallahu a'lam bishawab. Baru kemudian takbir yang kedua. Insyaallah taala kita akan ambil keterangannya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan apa yang kita ambil keterangannya tadi, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, yang mungkin tergelincir ataupun mungkin salah dalam penyebutan. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.